إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadikanlah duduknya kita di majlis Jumat seperti ini untuk benar-benar selalu memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kita benar-benar meninggalkan semua dosa di atas ilmu. Karena takut azab Allah dan menjalankan perintah Allah di atas ilmu. Karena kita mengharapkan pahala Allah, mengharapkan surga Allah, dan itulah takwa. Baik kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Allah berfirman mengabadikan perkataan Luqman kepada anaknya. Yang Allah abadikan di dalam surat Luqman ayat ke-13. Kata Allah Azza wa Jal, "Ya bunai, la tusyrik billah." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Janganlah engkau mensekutukan Allah Azza wa Jal. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman, dosa yang paling besar. Riba, dosa besar. Pelakunya diancam neraka. Berzina, dosa besar. Pelakunya diancam neraka, di dunia dirajam kalau sudah menikah dia. Berzina, dirajam dia. Kalau masih bujang gadis, berzina dicambuk 100 kali. Dosa besar zina. Durhaka kepada orang tua pun termasuknya dosa besar. Membunuh, mencuri. Termasuk dosa besar. Namun wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, kezaliman yang paling besar, dosa yang paling besar adalah kesyirikan, adalah mensekutukan Allah di dalam peribadatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga wajar wahai kaum muslimin, jika Allah tidak akan mengampuni orang yang mati membawa dosa kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Karena kesyirikan, mensekutukan Allah adalah dosa yang paling besar dari dosa-dosa yang ada. Taib. Naam. Na'udzubillah. Sehingga Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah An-Nisa ayat ke-48. Innallah. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla la yaghfiru ayyushraka bih, tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain dosa kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, takutlah kita semua kepada kesyirikan. Wahai kaum muslimin, tinggalkanlah kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Karena sesungguhnya kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Maka wahai kaum muslimin, tinggalkanlah kesyirikan, tinggalkanlah dukun-dukun. Tinggalkanlah jimat-jimat. Tinggalkanlah peribadatan tolak bala. Minta keselamatan kepada bumi. Minta keselamatan kepada gunung. Minta keselamatan kepada pantai-pantai. Minta keselamatan kepada kuburan wali-wali. Tinggalkan semua itu. Sesungguhnya itu adalah bentuk kesyirikan yang wajib kita hindari. Nah, maka wahai kaum muslimin, ilmui kesyirikan. Pahami kesyirikan. Kemudian setelah itu hindarkan diri kita dari kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan merupakan dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ummiya meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud. Yang hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sesungguhnya Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, ayul kabair akbar. Wahai Rasul, dosa besar apa yang paling besar? Maka Rasul berkata, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Anda mensekutukan Allah. Anda menjadikan bagi Allah sekutu. Padahal Allah yang menciptakan Anda. Ini merupakan dosa yang besar. Yang seharusnya kita beribadah kepada Allah. Hidup kita untuk Allah. Mati kita untuk Allah. Berharap, takut. Cinta yang disertai ketundukan, tawakal kita seharusnya untuk Allah Azza wa Jal. Gak boleh untuk selain Allah. Dan jika kita berikan untuk selain Allah, inilah hakikat dari kesyirikan. Nah, dan orang yang berbuat kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ya. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lainnya. Kata Rasul, ya, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, man mata wahwa yada'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Siapa yang mati sedangkan dia mensekutukan Allah, berbuat kesyirikan dia, dan dia mati dalam kondisi itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu, dakhalan nar, dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Yang neraka tersebut tentunya tempat azab, tempat kebinasaan. Tidak ada kesenangan di dalam neraka tersebut. Maka wahai kaum muslimin, ilmui, fahami. Kemudian tinggalkanlah kesyirikan-kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Sehingga kita wajib benar-benar mengetahui kesyirikan itu kesyirikan. Sehingga kita bisa menghindari. Dan tidak akan mungkin kita akan bisa memahami kesyirikan itu kesyirikan. Kalau seandainya kita enggak belajar ilmu agama. Orang Islam wajib belajar ilmu agama. Wajib dia duduk setelah khutbah Jumat seperti ini. Di majelis-majelis ilmu. Yang mengajarkan tentang kesyirikan, tentang kejelekan. Sehingga dia bisa menghindarinya. Yang mengajarkan kebaikan-kebaikan sehingga dia bisa mengamalkannya. Dan kebaikan yang paling baik adalah mengesakan Allah Azza wa Jal. Mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Dan kejelekan yang paling jelek adalah mensekutukan Allah. Dan orang yang meninggal dalam kondisi mensekutukan Allah, baik dengan syirik kecil maupun syirik besar, tidak akan masuk ke dalam surga. Tapi bedanya syirik besar sama syirik kecil, orang yang mati dalam kondisi syirik besar, kekal selama-lama dalam api neraka. Dan orang yang mati dalam kondisi syirik kecil, dia nantinya akan juga dimasukkan ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Tapi siapa yang mampu berada di dalam api neraka? Sehingga wahai kaum muslimin, lihat firman Allah Azza wa Jalla, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka dengan tidak mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang paham kesyirikan kemudian menghindarinya. Semoga kita semua semangat mempelajari kesyirikan di majelis-majelis ilmu, kemudian kita mengetahui dan meninggalkannya. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala fadlihi wa judihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu adda'i li ridwani. Wa sallallahu wa sallam ala nabi wa ala alihi wa ashabihi wa awani. Amma ba'd. Kaum muslimin, bertakwalah kita semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Kaum muslimin, ketahuilah sesungguhnya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan. Sehingga wajar kalau dakwanya Rasul menyelamatkan umatnya dari kesyirikan. Sehingga wajar kalau dakwah salafiyah, dakwanya ngikuti dakwah Rasul, ya ini benar-benar menghindarkan umat ini dari kesyirikan. Maka wahai kaum muslimin, nah, kita wajib benar-benar menghindarkan diri kita dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Jangankan kita, para nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seandainya dia berbuat kesyirikan, Allah akan menghapuskan seluruh amalannya dan dia termasuk orang yang merugi. Lihat firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65. Kata Allah Azza wa Jal, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladina min qablika lain asyrakta layahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Azza wa Jal, wahai Nabi, sungguh telah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, apa wahyunya? Kalau engkau berbuat kesyirikan, sungguh amalan-amalanmu akan terhapus semuanya dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Lihat, kalau seandainya nabi saja berbuat kesyirikan akan merugi, apalagi kita. Sehingga kita wajib ketaketir, wajib kita khawatir dengan kesyirikan. Dan tidak mungkin kita akan mengetahui kesyirikan itu kesyirikan kalau seandainya kita tidak belajar ilmu agama. Sehingga wajib kita duduk di majelis seperti ini, setelah khutbah Jumat seperti ini, di salah satu dari rumah-rumah Allah yang mengajarkan tentang kesyirikan, sehingga kita bisa menghindarinya. Maka wahai kaum muslimin, pelajarilah, pahamilah kesyirikan, kemudian tinggalkanlah. Jagalah hidup kita, jagalah mati kita dari kesyirikan. Sesungguhnya orang yang hidup atau yang mati dalam kondisi kesyirikan, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Bisa jadi kita semua wahai kaum muslimin meninggal dalam kondisi membawa dosa zina. Bisa jadi. Bisa jadi kita semua meninggal dalam dosa riba, membawa dosa riba. Atau bisa jadi kita meninggal dunia dalam kondisi dosa-dosa besar yang lainnya. Namun wahai kaum muslimin, seandainya kita tidak bersekutukan Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, sesungguhnya Allah akan mendatangkan ampunan untuk kita semua. Sesungguhnya Allah akan memberikan surganya untuk kita semua, karena kita tidak mensekutukan Allah Azza wa Jalla. Lihat Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kata Rasulullah SAW, man laqiyallah la yusriku bi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang menemui Allah dan tidak dia berbuat kesyirikan di dunia ini sedikit pun, masuk dalam surga. Dan kata Rasul, man laqiya yusriku bi syai'an dakhala an-nar. Dan siapa yang mati bertemu dengan Allah, kemudian dia membawa dosa kesyirikan karena dia berbuat kesyirikan di dunia, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis sahih. Sehingga wahai kaum muslimin, ilmuilah, pelajarilah, fahamilah, yakinilah, kemudian tinggalkanlah kesyirikan tersebut. Karena tidak ada keselamatan kecuali dengan kita menghindarkan diri kita dari kesyirikan. Karena kesyirikan dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Semoga kita semua orang-orang yang faham dan semangat untuk terus memahami syirik besar, syirik kecil di majelis-majelis ilmu, kemudian kita meninggalkan kesyirikan-kesyirikan tersebut. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju majelis ilmu dan mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Innallah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat. Allahumma a'izzal Islam wat tauhid was sunnah wal muslimin ya rabbal alamin. Allahumma adil asyirka wal bid'ah wal musyrikin wad damir adadin ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mustada'afin fi kulli makan wa zaman ya rabbal alamin. Allahumma nas'alukal iman wa tauhid ya rabbal alamin wa na'udzubika minasy syirk wal bid'ah ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duwarina wa asli a'immatana wa wulata umurina waj'alhu fi man khafaka wattaqaka wattabaridaka ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadullah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghy ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum walidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah, aqimus shalah.